Kemudian juga sholat Idul Adha. Yang punya kemampuan itu berkurban. Itu termasuk yang bisa kita amalkan di bulan Dzulhijjah. Para bapak, para yang saya hormati. Nah, untuk selanjutnya kita lanjutkan bahasan kita tentang zakat. Gino pongge. Nah, termasuk yang haul, yang punya kewajiban zakat mal perdagangan pas bulan Dzulhijjah ini dikeluarkan zakatnya, bagus. Zakat tidak harus di bulan Ramadan. Jenengan dikeluarkan sekarang juga bagus. Kalau itu zakat mal, zakat harta. Yang bulan Ramadan dan Syawal atau Idul Fitri itu adalah zakat fitri atau zakat fitrah. Kalau zakat mal, monggo. Nah, bagaimana zakat diberikan kepada guru ngaji? Angsal napa mboten? Guru ngaji dikasih zakat. Ini sudah nih ya. Hah? Oh, zakat kepada family. Nggih. Zakat kepada siapa? Family. Kita ketahui bahwa yang berhak menerima zakat itu ada 8 golongan. 8 asnaf. Dan Allah menjelaskan rinci dalam surat At-Taubah ayat 60. Gini bangge. Nah, sekarang bagaimana kalau zakat kepada family, handai tolan? Memang zakat itu, Pak, dari zaman Nabi sampai kemudian berikutnya itu dikelola oleh lembaga. Rasulullah itu mengangkat amil menjadi amil zakat. Distribusikan kepada orang yang mustahik. Tetapi juga boleh diberikan langsung kepada masyarakat, termasuk kepada familinya. Ada tetangga, family yang miskin, boleh diberikan langsung. Disebutkan di sini dalam sebuah riwayat An Salman bin Amir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "As-shadaqatu al-miskina shadaqah wa 'ala dhil qarabati itsnatani shadaqatun wa wasilah." Rahu Ibnu Majah. Sedekah kepada orang miskin itu hanya satu pahala, sedekah saja. Tapi kalau sedekah zakat kepada family, dua. Punya nilai pahala sedekah dan punya nilai silaturahim. Bagus. Sedekah zakat kepada saudaranya, pamannya, ponaannya, misanannya, asalkan bukan orang yang menjadi tanggungan hidupnya. Siapa itu? Orang tua. Enggak boleh, Pak. Mertua. Karena kalau orang tua itu miskin, anak yang wajib memberikan nafkah kepada orang tuanya. Maka enggak boleh zakat diberikan pada orang tua. Bahkan anak itu wajib menzakati orang tuanya. Ya. Termasuk zakat enggak boleh diberikan kepada istrinya, kepada anaknya. Enak muter nanti. Suami zakat sama istri. Istri zakat sama anak tertua. Anak tertua zakat sama adiknya. Adiknya zakat sama bapaknya. Ya muter kok, Pak. Enggak boleh. Kalau itu menjadi tahta ayalihi, di bawah tanggungan hidupnya, makan kepadanya, enggak boleh. Tapi kalau saudara kandung sudah pisah sendiri-sendiri, boleh, Pak. Saudara kandung kebetulan mungkin dia enggak punya, miskin. Jenengan oleh Allah diberi rezeki, boleh. Zakat pada saudara kandung itu, bahkan dua pahala. Pahala zakat dan pahala silaturahim. Apalagi enggak cuma zakat, juga diperhatikan. Kadang-kadang orang tuanya, saudaranya miskin enggak diperhatikan. Perhatikan orang tua, saudara. Apalagi orang tua, Pak. Pernah di zaman Rasulullah itu ada seorang suami punya istri. Suami itu pedagang. Juga punya orang tua sudah sepuh. Nah, ketika datang dagang, banyak hasilnya, orang tuanya itu datang. Nah, saya sudah berapa hari enggak makan, nak. Tolong nak, saya dikasih nak. Dikasih oleh anak itu. Ternyata istrinya kurang berkenan kalau ngasih ke orang tuanya. Tepak bini selopot. Nawa. Ngertos selopot bu. Rotok pelit. Si istri ngedumel. Enak. Datang-datang minta. Datang-datang minta. Akhirnya si suami ini bingung. Ngasih ke orang tua, istri ngedumel. Gak ngasih orang tua miskin. Gak punya untuk dimakan. Ada gak ibu yang suka pelit, bu? Bu? Insya Allah gak ada. Alhamdulillah. Bapak anaknya yang pelit, Pak. Kalau istri suka ngentit, suaminya pelit. Biasanya. Wah, dibela, ya katanya. Dibela langsung seneng ibu itu. Nah, bingung. Akhirnya tanya ke Rasulullah. Rasul, gimana saya ini Rasul? Saya ini bingung. Mau ngasih ke orang tua, istri marah. Gak ngasih, orang tua lapar. Rasulullah ditanya, apakah kamu sudah melaksanakan kewajiban kepada istrimu? Sudah Rasul, sandang, pangan, papan, belanja cukup Rasul. Apakah orang tuamu mampu bekerja? Sudah gak mampu Rasul, sudah sepuh. Apa dia Rasulullah Pak? Anta wa maluka li abik. Kamu dan hartamu untuk orang tuamu. Gak apa-apa, istrimu ngamuk, biarin saja. Berikan kepada orang tuamu itu. Dalam riwayat lain Rasulullah dawuh, andaikan itu dipotong-potong supaya balas jasa kepada orang tuamu belum terbalas jasa orang tua kepada anaknya itu. Berikan orang tuamu. Itu kalau punya istri yang pelit. Ada yang pelit, Bu? Enggak ada, alhamdulillah. Betul nenten, Bu, nggih? Saes doyo mriki, Bu. Alhamdulillah. Begitu juga mungkin suaminya punya kemampuan, mertuanya gak mampu. Istrinya, mas, ini orang tua saya ini, mas, sudah lama gak makan. Urusan orang tua, orang tua. Bahkan dirasani, mertuanya datang, kangen dengan cucu, dicurigai. Istiqomane, jalo opo. Ya Allah. Padahal dipelihara mulai kecil, setelah besar cuma ini purup tetel bagi. Gini bang, gak dirawat mertua. Nah, maka kalau mertua, orang tua, itu gak boleh zakat kepadanya. Kalau miskin, kewajiban anak wajib menafkahi orang tua. Kalau jenengan agak banyak, maka sebagian melalui lembaga amil zakat, baz, atau sebagian diberikan langsung kepada famili dan handai tolak.